Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral muslimin, ikhwati fillah, rahimakumullah, kita bisa merasakan saat tetes demi tetes air hujan membasahi bumi, lalu tanah, mengeluarkan aroma khasnya. Udara yang semula panas menjadi sejuk. Udara yang semula panas menjadi sejuk. Yang merindukan hujan bukan hanya petani. Tanah dan bumi pun merindukan hujan. Kita sebagai makhluk yang hidup di atas bumi, setelah kemarau panjang berbulan-bulan tidak menyaksikan hujan, pasti juga merindukan suasana-suasana syahdu dan romantis yang bisa dirasakan dari peristiwa besar di dalam kehidupan manusia, yaitu turunnya air hujan dari atas. Nah, yang jelas ikhwati fillah barakallahu fikum, kesegaran itu bisa kita rasakan. Ketenangan, kesejukan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk membaca doa saat turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kami. Kita tidak hanya berharap hujan itu turun. Kita tidak hanya sebatas merindukan air hujan. Tetapi yang kita rindukan, yang kita harapkan adalah hujan yang bermanfaat. Adalah hujan yang memberikan kebaikan untuk kita semua. Hujan seperti inilah yang kita harapkan dan kita doakan selalu, agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya. Nah, sadarkah kita bahwa hujan yang turun ini juga mengingatkan kepada kita tentang satu hal yang sangat penting? Tahukah kita bahwa air hujan yang kita dengar suaranya, kita cium aromanya, kita lihat tetes-tetesnya membasahi bumi, tahukah kita bahwa itu semua sebenarnya adalah pengingat bagi kita semua? Ada pelajaran penting dari turunnya hujan, bahwa seperti tanah yang gersang, hati manusia yang kering kerontang pun membutuhkan curahan ilmu sebagai air yang membasahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam sebuah riwayat yang sahih dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Qais, nama dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari Al-Yamani, beliau berasal dari negeri Yaman. Hadith muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasiah di dalam As-Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan, mempermisalkan, membuat ibarat ilmu dan petunjuk. Ilmu dan petunjuk yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad supaya disampaikan kepada umat seperti air hujan yang diturunkan dari langit. Jadi mestinya saat kita menyaksikan momen indah seperti ini, turunnya air hujan, dan kita menyaksikan sekian banyak manfaat yang dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah dari air hujan tersebut, harusnya kita sadar dan ingat. Kita harus tahu bahwa demikianlah pula ilmu. Demikianlah pula ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, manfaat dan fungsinya pun kurang lebih sama dengan manfaat air hujan yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuat hati kita tetap hidup. Siraman-siraman rohani berupa nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus menjaga hidupnya hati. Seperti tanah kering kerontang yang sekian lama tidak mendapatkan siraman hujan, hati manusia yang sekian lama tidak mendapatkan siraman rohani, baik itu berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadith-hadith Nabi SAW pun akan merasakan kering kerontang, gersang, sempit, segala sesuatunya tidak tepat, kurang pas. Ini permisalan yang disebutkan Nabi SAW di dalam hadith Abi Musa Al-Asy'ari. Kata Nabi SAW, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathali ghaithin." Kata Nabi SAW, permisalan dan perumpamaan ilmu petunjuk, ilmu dan petunjuk yang Allah utuskan melalui aku itu seperti air hujan. Seperti air hujan. Jadi jelas sekali, melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ilmu agama itu layaknya hujan yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam satu hadis yang sahih, doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam pun kurang lebih sama makna dan arahnya dengan doa yang kita baca saat turun hujan. Saat turun hujan kita membaca doa Allahumma sayyiban nafi'a. Maka tentang ilmu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku hambamu ya Allah, meminta dan memohon kepadamu, agar engkau mencurahkan kepadaku ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Hujan yang turun, yang kita harapkan adalah manfaatnya. Demikian juga ilmu. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita pelajari, mestinya juga adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa memberikan kebaikan untuk kita minimalnya. Kemudian semaksimalnya untuk orang-orang di sekitar kita, keluarga, tetangga, sahabat, rekan kerja, dan seterusnya. Itu secara maksimal, tetapi minimalnya ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh, memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita sendiri. Alhamdulillah, siapapun yang belajar agama ini pasti akan bisa merasakan kesejukan dan ketenangan. Siapapun yang memanfaatkan waktu dan meluangkan kesempatan untuk duduk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, pasti akan bisa merasakan betapa segarnya hidup ini. Betapa segarnya hidup ini. Nah, betapa segarnya hidup ini setelah mendapatkan siraman rohani berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilmu itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu itu adalah ibarat cahaya. Ilmu itu adalah ibarat cahaya yang akan menerangi si pemiliknya saat dia berjalan di tengah gelap gulita. Kita hidup di dunia ini sebenarnya hidup dalam kegelapan. Sebenarnya kita hidup di dalam kegelapan. Walaupun matahari terbit setiap hari, dari pagi, siang, petang, tenggelam, digantikan oleh cahaya bulan dan bintang gemintang. Walaupun kehidupan kita ini dipenuhi dengan teknologi berupa lampu pijar dan yang semisalnya, secara syariat sesungguhnya kita hidup di dalam kegelapan. Yang akan menuntun kita dan membimbing kita adalah ilmu. Tanpa ilmu kita akan selalu dalam kegelapan. Kegelapan dalam arti maknawi. Kegelapan dalam arti tidak mengerti harus kemanakah arah yang dituju. Kegelapan dalam arti tidak bisa menentukan kemanakah langkah kaki harus diayunkan. Dengan ilmu kita bisa merasakan hidup yang terang benderang. Dengan ilmu agama kita akan bisa memahami akhir dari kehidupan ini, tujuannya kemana dan di mana. Dengan ilmu agama kita akan dengan mantap melangkahkan, mengayunkan kaki untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena ilmu itu seperti cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Bayangkan kalau kita berjalan di tengah malam tanpa cahaya, sekian banyak aral, rintangan, mara bahaya menghadang. Mulai dari kerikil-kerikil tajam, duri-duri yang bertebaran, jurang yang dalam, mungkin binatang buas. Atau rintangan-rintangan yang lainnya. Tetapi ketika seseorang membawa cahaya, pelita, dia akan berjalan dengan mantap. Apalagi pelitanya terang benderang, maka dia akan terhindar dari jalan yang berlobang. Dia akan selamat dari jurang yang dalam. Dia tidak akan menginjak duri-duri yang akan melukai telapak kakinya. Bahkan binatang buas pun akan menghindar. Binatang buas pun akan menghindar ketika melihat cahaya, ketika melihat api dan pelita yang kita bawa. Seperti itu juga kita hidup di dunia. Ketika seorang hamba memiliki ilmu, dia akan terhindar dari dosa dan kesalahan semaksimalnya. Memang manusia tidak bisa lepas dari dosa dan kesalahan, tetapi semakin kuat cahaya ilmu yang dia punya, akan semakin minimal dia jatuh dalam kesalahan dan dosa. Ketika seorang hamba memiliki ilmu, ilmu yang benar, ilmu agama yang kuat, dia akan mengerti bahwa ini bahaya syirik, ini bahaya bid'ah, ini bahaya maksiat. Akhirnya dia hindari. Dengan ilmu agama yang baik dan benar, seorang hamba akan ditakuti oleh syaitan. Akan ditakuti oleh syaitan. Kalau tadi digambarkan orang yang memiliki pelita di tengah malam, binatang buas akan takut mendekat. Seperti itu juga seorang hamba. Ketika dia punya ilmu agama yang kuat, syaitan akan takut dan menghindar dari dia. Walaupun sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah hadis yang dhaif. Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, "Na'am." Yang menjelaskan bahwasanya maka na syai'un na'am asyadda 'ala syaitan min al-faqih. Tidak ada lawan paling berat yang dihadapi oleh syaitan kecuali orang yang faqih, punya fikih, punya ilmu, pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang Islam. Hadis ini diwaifkan para ulama, tetapi maknanya benar. Syaitan lebih takut kepada orang yang alim, yang punya ilmu, daripada kepada mereka yang hanya senang beribadah tetapi tidak berlandaskan ilmu syariat. Seperti itulah ilmu itu yang kita cari, yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit, yang kita himpun, yang terserak terpencar dari majlis-majlis, kita kumpulkan satu demi satu. Bayangkan bahwasanya kita sedang mengumpulkan cahaya untuk jalan hidup kita di dunia. Untuk jalan hidup kita di dunia. Orang yang punya ilmu seperti orang yang memiliki mata. Sementara hamba yang tidak memiliki ilmu disamakan oleh para ulama seperti orang buta. Nah, seperti orang buta. Nah, seperti itulah para ulama memberikan permisalan dan perumpamaan. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah dan bimbingan untuk kita mencintai ilmu agama. Allah menggerakkan hati kita, Allah memudahkan langkah-langkah kaki kita, Allah membukakan kesempatan dan peluang sebesar-besarnya untuk kita hadir di majelis seperti ini, belajar agama, memperdalam tentang Islam, pemahaman kita tentang Al-Quran, dan renungan kita tentang hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berilmu, ilmu agama yang baik dan benar tentunya. Karena orang yang berilmu akan bahagia hidupnya. Karena dia mengerti arah. Dia betul-betul mengerti arah hidup. Tujuannya untuk apa? Tujuan akhirnya di mana? Untuk sampai ke sana harus bagaimana? Dia paham betul orang yang berilmu. Sehingga dia bisa merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Sebagai contoh bahwa orang yang berilmu itu hidupnya tenang. Hidupnya jauh dari masalah yang besar, problem yang sulit. Nah, siapapun dia pasti punya masalah, pasti ada problem. Tetapi orang yang berilmu biiznillahi azza wa jal, dia akan lebih mudah menghadapinya dan menyelesaikannya. Karena dia punya ilmu untuk membimbing, mengarahkan cahaya bagi dia. Untuk membimbingnya minal zulumati ilan nur. Dari kegelapan yang bertumpuk-tumpuk menuju kehidupan yang penuh dengan cahaya. Sebagai contoh, suami dan istri dalam sebuah keluarga, dalam tatanan rumah tangga, suami dan istri. Yang namanya suami dan istri, salah faham itu pasti terjadi. Berselisih, berbeda pandangan, itu sesuatu yang manusiawi. Pertengkaran. Sampai pertengkaran yang diiringi dengan tangisan, suara yang meninggi, nah, saling mendiamkan, saling menyalahkan, menganggap dirinya paling benar, itu pasti ada. Rumah tangga memang seperti itu. Tetapi berbeda. Berbeda di dalam mensikapi dan menyelesaikannya antara orang yang berilmu dan mereka yang tidak punya ilmu. Ilmu yang saya maksud di sini adalah ilmu agama, ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya ilmu dengan cara yang terbaik, solusi yang paling indah menyelesaikan masalah-masalah tersebut, problem-problem yang demikian itu, pertengkaran, perselisihan dan yang semisalnya. Orang yang berilmu dengan mudah. Tetapi mereka yang tidak punya ilmu, berapa banyak perceraian itu dimulai dari hal-hal yang sepele. Perceraian itu bersumber dari masalah-masalah yang remeh dan ringan. Nah, yang setelah perceraian kemudian masing-masing pihak menyesali. Tetapi apa guna sesal? Karena kalimat talak dan cerai telah diucapkan dan telah dijatuhkan. Talak satu, talak dua, atau talak tiga. Nah, ini orang yang tidak punya ilmu. Masalah sepele sedikit saja, syaitan sudah bisa masuk untuk kemudian merusak hubungan suami dan istri. Syaitan begitu semangat untuk merenggangkan dan merusak cinta di antara suami dan istri. Itu pasti. Bukankah di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa iblis itu singgasananya ada di atas laut. Iblis singgah sana, iblis itu ada di atas laut. Dari sanalah iblis mengirimkan pasukan dan tentaranya ke seluruh penjuru dunia untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apabila ada di antara mereka prajurit dan tentaranya datang menyampaikan, wahai iblis, nah, pimpinan dan raja mereka, saya telah menggoda seseorang sampai kemudian dia mencuri. Oh, belum seberapa. Yang lain mengatakan, prajurit dan tentara iblis yang lainnya mengatakan, saya telah menggoda si fulan sampai dia minum minuman keras. Itu belum seberapa. Itu belum seberapa. Nah, ada yang lain laporan, wahai iblis, saya telah menggoda seseorang sampai dia membunuh. Itu masih belum seberapa. Tetapi ketika ada salah satu tentaranya mengatakan, wahai iblis, laporan kepada sang raja, saya telah menyebabkan suami dan istri itu bercerai. Itu sudah. Nah, pekerjaan besar yang telah engkau lakukan. Karena iblis dan bala tentaranya, syaitan itu, tidak senang dengan keharmonisan rumah tangga. Syaitan itu tidak rela ada sebuah keluarga yang hidup berpasangan di sana, suami dan istri, kemudian normal-normal saja. Tidak rela dan tidak senang. Makanya pasti terjadi, syaitan itu menggoda, syaitan menggoda, syaitan menggoda. Bagaimana caranya agar syaitan terus berusaha agar, bagaimana upayanya agar suami istri kemudian ini berbeda pendapat, bertengkar, berkelahi. Ini yang diinginkan oleh syaitan dan bala tentaranya. Nah, orang yang tidak punya ilmu dengan mudah menjatuhkan talak. Orang yang tidak punya ilmu tanpa fikir panjang, akalnya yang pendek, akan kemudian meminta perceraian. Nah, meminta perceraian. Bayangkan, orang awam yang tidak belajar agama, ketika terjadi pertengkaran di dalam rumah tangganya, masing-masing berpikir bahwa dialah yang benar, pasangannya yang salah. Pasangannya yang salah. Mereka yang tidak belajar agama, ketika terjadi pertengkaran, konflik, perselisihan di dalam rumah tangga, yang difikirkan saat itu adalah kesalahan dan kekurangan pasangannya. Diingat-ingat lagi, diingat-ingat lagi, diingat-ingat terus. Suami mengingat-ingat kesalahan istrinya yang dulu. Diingat-ingat lagi. Istri pun sama, mengingat-ingat lagi kesalahan suaminya yang dulu-dulu. Memang suami saya begitu, dari dulu seperti ini. Istrinya pun sama, suaminya pun sama, dari dulu istri saya begitu-begitu. Terus diingat-ingat. Siapa yang membantu untuk mengingat-ingat kejadian masa lalu? Syaitan. Dibisikkan, dulu suamimu begini, dulu suamimu begini, dulu suamimu begini. Nah, suami juga seperti itu, dibantu syaitan untuk mengingat-ingat masa lalu. Istrimu dulu begini, istrimu dulu begini, istrimu dulu begini. Mereka yang tidak belajar agama, ketika terjadi pertengkaran dan konflik di dalam rumah tangga, yang mereka pikirkan adalah, saya mampu hidup sendiri. Saya mampu hidup sendiri. Nah, gak punya istri juga gak apa-apa, malah lebih senang. Yang istri juga seperti itu, gak punya suami malah lebih bagus, orang repot. Misalnya. Ini semua bisikan dari syaitan. Bisikan dari syaitan ketika pertengkaran itu muncul. Dan siapa yang menjadi korban syaitan? Mereka yang tidak punya ilmu. Mereka yang tidak punya ilmu, kurang memahami Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dalam kondisi yang seperti ini, perceraian akhir katanya. Perceraian adalah akhir katanya. Bagaimana tidak bercerai? Masing-masing merasa benar, pasangannya yang salah. Bagaimana tidak bercerai? Masing-masing mengingat-ingat kembali kesalahan yang telah dilakukan pasangannya. Bagaimana tidak bercerai? Masing-masing merasa mampu hidup sendiri. Memandang pasangannya justru nyerimpeti. Itu, ganggu. Akhirnya bercerai. Ini kondisi orang-orang yang tidak punya ilmu. Orang-orang yang jahil. Tidak punya cahaya. Akhirnya jalannya asal jalan. Arahnya tidak ada tujuan pasti. Masuk ke dalam jurang di tengah kegelapan malam karena dia tidak punya cahaya yang bisa membimbing. Coba bedakan dengan mereka yang mau belajar agama. Coba bandingkan dengan mereka yang mau mengkaji ayat-ayat Allah dan hadith-hadith Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika terjadi pertengkaran, percekcokan, perselisihan, bahkan mungkin sampai sama-sama mengangkat suara dengan nada yang tinggi, berkelahi mungkin. Nah, orang yang berilmu dengan mudahnya menyelesaikan masalah seperti itu. Ketika terjadi pertengkaran, yang pertama kali dia lakukan adalah berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan sekedar formalitas, bukan sekedar kebiasaan dan adat, bukan. Tetapi saat dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia resapi, dia hayati bahwa saya mengucapkan doa ini ya Allah karena saya betul-betul berharap perlindungan darimu dari godaan syaitan. Karena pada saat terjadi pertengkaran, saya sadar bahwa syaitan akan masuk dan menggunakan kesempatan itu untuk memisahkan kami. Oleh sebab itu ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan-godaan syaitan. Ini orang yang berilmu. Ini orang yang berilmu. Mengucapkan astaghfirullahaladzim. Faham dan mengerti bahwa orang yang bertengkar itu jangan berdiri. Segera duduk. Kalau tidak ada kursi, tidak ada ranjang sebagai tempat duduk, duduklah di atas lantai. Seperti itu ulama kita mengajarkan. Melalui beberapa riwayat yang sebagiannya dinilai hujjah, bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau sedang berdiri marah, duduk. Orang yang berilmu seperti itu dengan mudah cekcok sama istrinya, ribut dengan suaminya. Yang pertama diucapkan, bayangkan masing-masing mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, suami mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, istri pun demikian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu sama-sama duduk, tenangkan pikiran, atur nafas panjang-panjang. Nah, atur nafas panjang-panjang. Orang yang berilmu ketika mengalami pertengkaran dan percekcokan di dalam rumah tangga, yang dia ingat-ingat bukan kesalahan dan kekurangan pasangannya. Orang yang berilmu itu ketika bertengkar dengan pasangannya, yang ia lakukan adalah mencoba sekuat tenaga untuk mengingat-ingat kembali kebaikan pasangannya, pengorbanan dan perjuangan dari pasangannya. Kalau Anda seorang istri, ingat-ingatlah ketika Anda sedang bertengkar dengan suaminya, bertengkar dengan suami, ribut, duduk, baca ta'awudz sambil ingat-ingat kembali, masya Allah, selama ini suami saya penuh perhatian. Masya Allah, suami saya pernah berkorban seperti ini. Hujan-hujan, golek kayak pelem. Hujan-hujan nyarikan mangga, hanya karena ngidam mangga. Perhatikan suaminya naik, kasihan sekali. Coba ingat kembali ketika jam 2 malam. Jam 2 malam iya pernah saya sakit. Suamiku kemudian naik sepeda ontel, naik turun gunung bukit. Misalkan. Hanya untuk mencari apotek yang buka jam 2 malam. Pulangnya sudah subuh pagi-pagi baru dapat obat. Diingat-ingat kembali perjuangan suaminya. Luar biasa. Ingat-ingat kembali ternyata suaminya pernah bercerita untuk membelikan mahar yang diminta istrinya harus menjadi penjual kayu bakar, misalkan. Diingat-ingat kembali, ya suamiku demikian berkorban, berjuang, kebaikannya luar biasa. Kebaikannya luar biasa. Saya pernah jatuh, terpleset. Suamiku langsung berteriak dari belakang, adek, kan gitu, adek. Tubuh saya diangkat, digendong di atas ranjang, dibuatkan makanan, dibuatkan minuman. Itu yang mestinya dilakukan. Diingat-ingat kembali kebaikan suaminya. Ini untuk istri yang berilmu. Suami yang berilmu pun demikian. Kalau terjadi pertengkaran, percekcokan, perselisihan, yang diingat bukan, oh, istriku dari dulu bawel, istriku dari dulu cerewet, istriku begini dari dulu kayak gitu. Wong kata kakaknya memang kayak gitu kok sifatnya. Ibunya juga udah pesen sama saya, sesok sabar sama istrimu. Istrimu itu dari kecil ibu udah tahu sifatnya kayak gini. Yang diingat-ingat bukan itu, tapi kebaikan dan perjuangan serta pengorbanan istrimu. Pengorbanan dan perjuangan istrimu. Bagaimana istrimu sebelum engkau bangun dari tidur lelapmu, istrimu sudah bangun terlebih dahulu menyiapkan masakan dan minuman untukmu. Ingat-ingat kembali istrimu saat engkau pulang ke rumahmu. Rumahmu sudah bersih, rapi, wangi karena telah dibersihkan dan dipel oleh istrimu. Ingat-ingat kembali istrimu yang berjuang dalam keadaan letih dan lelahnya mencucikan baju dan pakaianmu. Kan gitu. Ingatlah baik-baik pengorbanan dan perjuangan istrimu yang telah mengandung, melahirkan dan merawat anak-anakmu. Kan gitu. Ingat-ingat kembali istrimu yang telah berjasa dan berjuang memberikan kepuasan dan kenikmatan batin untukmu dengan ada di dekatnya ini dan itu. Subhanallah, itu kalau misalkan kita bertengkar sama istri ya. Ini rata-rata sudah berkeluarga atau belum berkeluarga ini rata-rata? Yang belum berkeluarga ya ini ilmu, yang sudah berkeluarga ya dipraktekan, kan gitu. Diakui apa enggak ya? Insyaallah diakui lah ya. Mudah-mudahan tidak diulangi lagi. Artinya kalau kita bertengkar suami dan istri, yang diingat-ingat itu jangan kejelekannya. Itu syaitan semua itu. Kita dibangkitkan kenangan kita yang buruk. Kan gitu. Dibangkitkan kenangan kita yang buruk. Memang dulu kayak gitu pernah kejadian seperti ini. Padahal hari-hari biasa mungkin gak ingat. Waspada. Waspadalah. Orang yang berilmu ketika dia bertengkar dengan pasangan hidupnya, berselisih, nah, dialah yang akan merasa aku yang salah. Barangkali istriku yang benar. Akulah yang salah. Suamiku yang benar. Karena aku salah, istriku aku mohon maaf. Afwan ya. Diafanin enggak? Karena istrinya merasa bersalah, aku yang salah, Mas. Bukan kamu. Akhirnya bukan salah menyalahkan, tetapi berlomba-lomba untuk merasa bersalah. Aku yang salah, enggak, aku yang salah, enggak. Aku yang salah. Pernah mengalami seperti itu? Saya pernah. Makanya berani ngomong. Kan gitu. Kalau enggak pernah ya enggak berani ngomong. Karena ilmu yang kita sampaikan berusaha yang sudah pernah kita lakukan kan gitu. Akhirnya berlomba-lomba untuk ngaku salah. Aku yang salah, enggak, aku yang salah. Aku yang salah, enggak, aku yang salah. Daripada kamu yang salah, kamu yang salah. Orang yang tidak punya ilmu ya seperti itu, saling menyalahkan seperti yang saya gambarkan tadi. Tapi kalau orang itu berilmu, mau belajar agama, dia akan mendapatkan cahaya yang menerangi dia. Dia akan bisa menentukan arah mau kemana. Sikap saya yang terbaik itu seperti apa? Sikap saya yang terbaik itu seperti apa? Ini contoh pertama. Contoh pertama betapa ilmu itu manfaatnya luar biasa. Kalau sudah seperti itu kan, kalau kita bisa membayangkan kehidupan rumah tangga yang masing-masingnya punya ilmu, harmonis kan ya, luar biasa. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, kalau tadi suami istri, sekarang anak dan orang tua, kan gitu. Anak dan orang tua. Kita mulai dari orang tua. Orang tua kita. Orang tua yang kadang-kadang nyebelin. Orang tua yang kadang-kadang meminta dan menuntut sesuatu dari anaknya di luar batas kemampuannya. Minta ini, minta itu. Orang tua yang kemauan dan keinginannya macam-macam. Orang tua yang masih saja mengatur. Nah, kalau sekali dua kali wajar, ini enggak. Pagi, siang, sore ngatur terus. Padahal mungkin kita sudah berkeluarga, punya anak, putra dan putri. Nah, ini kasus orang tua yang menuntut macam-macam ya. Nah, seorang anak berbeda sikapnya antara anak yang berilmu dan anak yang tidak punya ilmu. Seorang anak yang tidak punya ilmu, na'udzubillah. Seorang anak yang tidak punya ilmu, mulai dari caci maki kepada orang tuanya. Caci maki kepada orang tuanya. Orang tuanya dipisuh-pisui. Tahu dipisuh-pisui enggak? Bahasanya ngapak apa sih? Diomengi ya. Wong tuanya diomengi. Orang tua kandungnya diomong, wah bapak ibu, gak tahu susahnya anak. Saya praktek begini bukan karena pernah loh. Nanti dikiranya, oh jangan-jangan pernah juga ustadznya nih. Bukan, tidak seperti itu. Enggak tahu susahnya anak. Ini orang yang tidak punya ilmu. Caci maki, dihina, bahkan sampai pada tindakan fisik. Orang tuanya dilemparin, diludahin, bahkan tidak jarang anak membunuh orang tuanya. Pernah dengar kisahnya? Pernah dengar cerita di tengah-tengah masyarakat kita? Berita gitu, seorang anak membunuh orang tuanya? Ada gak mas? Pernah dengar? Coba diingat-ingat lagi, pernah dengar gak? Ada yang pernah dengar ceritanya? Anak membunuh orang tuanya sendiri. Saking mangkelnya itu. Diiris-iris. Dibelih. Terjadi. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Maka kita yang punya anak, kita sebagai orang tua, ajarkan ilmu agama untuk anak-anak kita. Agar anak-anak kita menjadi anak yang berbakti, mengerti hak-hak orang tuanya. Nah, mengerti hak-hak orang tuanya. Tapi kalau anak berilmu, belajar agama, nah, mempelajari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentu tidak akan seperti itu. Karena dia membaca ayat Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa wala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan engkau ucapkan cis ih ah opo, kan gitu. Anak yang punya ilmu tidak akan mungkin melakukan hal-hal seperti ini. Walaupun orang tuanya bersikap dengan sikap yang mengecewakan dan menyakitkan, seorang anak hanya akan mendengar, bersabar, tertunduk, karena dia lihat orang tuanya sedang emosi sehingga tidak bisa dilawan. Akhirnya dia tunduk mendengarkan saja. Tidak ada kata, us, diem. Seperti itu. Ya kan pakai O jadi A, menengah. Nah, tapi anak yang berilmu, mengerti birrul walidain, tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Pasti dia ingat betul bahwa walaupun dicaci maki, walaupun dihina, belum seberapa dibandingkan penderitaan dan perjuangan orang tuanya. Sejak kecil sebelum lahir, masih di kandungan, sampai dia besar dewasa, perjuangannya kan luar biasa orang tua. Nah, ini orang yang berilmu, antara anak dan orang tua. Dia ingat betul orang yang berilmu itu ketika punya masalah dengan orang tua. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Ibrahim yang begitu sabarnya berdakwah dan menyampaikan kebaikan untuk ayah kandungnya Azar. Ayahnya menolak, membangkang, menentang, tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim tetap sabar. Bahkan Nabi Ibrahim ketika itu berjanji untuk terus mendoakan kebaikan untuk ayahnya. Walaupun pada akhirnya Nabi Ibrahim dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an ma'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana annahu min ayat dalam surat At-Taubah. Dan tidaklah istighfar yang dibaca dan diucapkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada ayahnya kecuali karena itu janji yang pernah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Tetapi setelah jelas ayahnya termasuk penduduk neraka, tabarra amin, Nabi Ibrahim pun berlepas diri. Falamatabayyana lahu annahu aduun lillah. Setelah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwasanya ayah kandungnya adalah musuh Allah, tabarra amin, Nabi Ibrahim pun berlepas diri. Tetapi tidak membentak, tidak memukul, tidak menghina, tidak mencaci maki. Nah, ini anak yang berilmu. Anak yang berilmu. Orang tua pun sama. Orang tua yang tidak punya ilmu, ketika menyaksikan anaknya durhaka, anaknya nakal, anaknya bikin polah. Begitu. Orang tua yang tidak punya ilmu, langsung mencela. Langsung melaknat, mendoakan kejelekan. Muka-muka tipu gue. Muka-muka rugi gue. Orang hormat ke orang tua. Muka-muka celaka gue. Orang tua yang tidak punya ilmu dengan mudahnya mendoakan keburukan untuk anaknya. Mendoakan keburukan untuk anaknya. Gue surata anggap tadi anak. Pergi dari rumah ini. juga belum pernah loh saya seperti itu. Cuma kasih contoh aja kan gitu ya. Ini orang tua yang tidak punya ilmu. Tapi orang tua yang punya ilmu akan sabar. Mencontoh sabarnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mengajak dengan sabar anaknya masuk Islam, yang dengan sabar mengajak anaknya untuk sama-sama selamat naik ke atas kapal, walaupun akhirnya sang anak tenggelam. Tetapi lihat kesabaran Nabi Nuh untuk terus ngajak dengan lemah lembut. Ya bunayyarkam ma'ana, anakku, ayo naik bersama dengan kami, naik bersamaku di atas kapal ini. Nah, padahal sudah air bah, air banjir itu sudah semakin tinggi, tetapi Nabi Nuh alaihi salam tidak putus asa. Terus begitu. Nah, orang tua yang punya ilmu demikian. Orang tua yang punya ilmu demikian, dia akan terus bersabar mendidik dan berharap kebaikan dari anak-anaknya. Dia tidak akan pernah putus asa, tidak ada kecil hati, tidak patah semangat, tidak pantang menyerah. Nah, mengupayakan agar anaknya menjadi saleh dan salehah karena dia punya ilmu. Karena dia punya ilmu. Contoh yang lain untuk menunjukkan bahwasanya hamba yang punya ilmu itu hidupnya terarah. Hidupnya pas dalam kepastian, bukan dalam kebimbangan. Bukan dalam sikap keterombang-ambingan, bukan. Orang berilmu itu arahnya jelas, tujuannya pasti. Terang jalannya, karena ilmu yang dia punya adalah cahaya. Contoh yang lain adalah hidup bertetangga. Hidup bertetangga. Tetangganya orang jahat. Tetangganya pemabuk. Tetangganya tiap malam begadang, mengganggu ketenangan rumah tangga kita. Itu tetangganya. Malam mabuk nyanyi, wow, wow. Suaranya jelek. Jadi ingat waktu SD dulu, kayak suaranya Giant dulu. Kan ini. Ingat, pas ingat aja mak sekelebat gitu. Jadi yang jelas tetangga ini, waduh, orang jahatnya minta ampun. Tetangga-tetangganya terganggu. Kita sebagai tetangga berilmu ataukah tidak? Tetangga yang tidak punya ilmu akhirnya ribut. Rumahnya dilemparin, didatangin, dibentak-bentak. Nah. Atau mungkin dicaci maki, dihina, diajak gelut, nek wani metu. Ganggu ae. Atau dibales keras-kerasan. Yang sana dangdut campur sari, sini murotal saat al-ghamidi. Wah, perang speaker. Ini orang yang tidak punya ilmu ya seperti ini. Orang yang tidak punya ilmu seperti ini. Tapi orang yang punya ilmu, contoh al-imam Abu Hanifah rahimahullah. Contohlah al-imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, tetangganya seperti itu. Anak muda, pemabuk, sholat juga enggak. Ganggu. Tapi Al-Imam Abu Hanifah sabarnya luar biasa. Sabar terus. Sampai suatu saat kok enggak ganggu lagi ya tetangganya ya. Taubat gek-gek. Semalam, malam kedua, malam ketiga, tidak ada suara nyanyian yang buruk suara itu. Bukan buruk rupa. Kalau wajah kan buruk rupa. Kalau suara namanya buruk suara. Mana suara yang buruk itu buruk suara? Enggak ada teriak-teriakan. Sepi-sepi aja rumah tetangga ini. Jadi kan aneh, biasanya terganggu kok enggak terganggu. Ini ulama yang punya ilmu. Kalau yang tidak punya ilmu ya saya gambarkan tadi, ngajak gelut. Ambil parang, weh, metu. Ambil celurit, apa arit. Tapi Imam Abu Hanifah enggak. Tunggu-tunggu, akhirnya cari kabar. Ada apa sih dengan tetangga kita di sebelah? Anu Pak Imam. Kalau bahasa kita Pak Yai. Anu Pak Yai. Ditangkap polisi. Hah, tangkap polisi? Iya, di penjara sekarang. Oh, ditangkap polisi penjara. Kalau yang tidak punya ilmu, syukur. Kapok. Itu yang tidak punya ilmu. Kalau yang punya ilmu seperti Imam Abu Hanifah, enggak. Oh, ditangkap. Beliau datang ke kantor polisi daerah itu. Kepala kepolisian ditemui oleh Abu Hanifah. Lihat Abu Hanifah ulama besar, kepala kepolisiannya bingung sendiri. Ulama datang, apa ini, ini? Begitu. Ada apa Pak Imam? Enggak, cuma datang berkunjung saja. Ini sudah deg-degan, salah apa ini? sampai ulama besar mau datang kan gitu. Ngobrol-ngobrol gini, Pak Polisi, itu tetangga saya, katanya ditangkap ya. Yang mana? Yang ini? Oh iya ya, ditangkap Pak Imam. Ini tolong dikeluarkan, dibebaskan, jaminannya saya. Oh enggak ada orang zaman sekarang kayak gitu. Ada enggak kira-kira? Jarang. Jarang. Atau bahkan mungkin enggak ada. Belum ada contohnya. Perlu diadakan enggak? Tapi jangan nyuruh tetangganya buat keributan. Kan gitu. Abu Hanifah sudah, tolong dibebaskan. Dibebaskan. Jaminannya saya. Jaminannya saya. Dihormati banget kan ulama itu. Siap menjadikan dirinya sebagai jaminan loh. Sebagai jaminan. Akhirnya dibebaskan. Dibebaskan, Abu Hanifah langsung pulang. Enggak datangi selnya. Leh, sing bebaske kowe aku. Ndak. Ndak seperti itu. Atau titip sama Pak Polisi bilang, Abu Hanifah tuh kerjanya itu mantap. Ngeluarkan orang. Enggak, pulang diam-diam santai. Ini anak mudanya kan heran. Baru di penjara kok udah dikeluarin. Tanya sini, tanya sini, tanya sana, tanya sono. Ketahuan ternyata yang membuat dia keluar dari penjara karena Al-Imam Abu Hanifah siap menjadikan dirinya sebagai jaminan. Taubat hari itu juga. Taubat hari itu juga. Berhenti minum-minuman keras, langsung sholat lima waktu, ditinggalkan kegiatan nyanyi-menyanyinya, langsung belajar dan berguru kepada Imam Abu Hanifah sampai menjadi murid senior Imam Abu Hanifah. Nah, ini bedanya orang berilmu dengan yang tidak punya ilmu. Hasilnya indah. Ujung-ujungnya itu manis. Kan begitu. Ujung-ujungnya manis. Saya kira cukuplah contoh ini. Mulai tadi suami istri, antara yang tidak punya ilmu dengan yang ilmu, yang punya ilmu. Anak dan orang tua, antara yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu. Hubungan bertetangga juga seperti itu, antara yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu. Jelaskan ya, bahwa orang yang punya ilmu agama yang cukup, ilmu agama yang baik dan benar tentang Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, hidupnya terarah, hidupnya tentram, hidupnya tenang. Hidupnya tenang, itu hanya contoh saja, sedikit. Padahal di setiap lapisan masalah kita di dalam kehidupan ini, tiap lini dan tiap sisi kehidupan kita, selalu saja ada masalah. Selalu saja ada masalah. Nah ini bila tidak dihadapi dengan ilmu, tidak diselesaikan dengan ilmu agama yang baik dan benar, hasilnya buruk. Ujung-ujungnya pahit, menyakitkan. Tapi kalau diselesaikan dengan ilmu agama, dengan bimbingan dari Allah dan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW, hasilnya indah. Ujung-ujungnya manis, berujung dengan kebaikan. Berujung dengan kebaikan. Nah, ini luar biasa. Maka ya, menggunakan waktu yang tersisa dari umur kita. Kan tidak ada kepastian dan jaminan umur kita itu bertahan sampai berapa puluh tahun nantinya. Tetapi umur dan usia kita yang tersisa ini. Nah, marilah kita sering-sering mengingat neraka, mengingat surga, mengingat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti, mengingat apa yang akan kita rasakan nanti di alam kubur, baik dan buruknya, nikmat dan siksanya, berat dan ringannya, mudah dan sulitnya, itu sangat ditentukan dengan amal ibadah kita saat masih hidup di dunia. Kalau kita menjadi orang baik, hamba yang beriman, hamba yang berislam dan mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, kehidupannya akan lebih tenang dan tentram. Baik di dunia, di alam barzah maupun di akhirat kelak, yang justru pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal. Tetapi seorang hamba yang buruk amalannya, seorang hamba yang kafir, seorang hamba yang munafik, seorang hamba yang fasik, seorang hamba yang berbuat maksiat, tidak tunduk kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengindahkan nasihat-nasihat ulama, kehidupannya akan sempit menderita dan sengsara di dunia, di alam barzah, apalagi di akhirat nanti, yang hukuman itu beratnya berlipat-lipat daripada hukuman Allah di dunia. Ya, kita manfaatkan waktu yang tersisa ini, usia kita, untuk belajar agama, menjadi orang yang berilmu. Kenapa? Menjadi orang yang berilmu itu hidupnya selalu dalam kepastian, hidupnya terarah, melangkahkan dan mengayunkan kaki itu jelas akan kemana. Melalui contoh-contoh tadi sudah terang dan jelas. Artinya melalui kajian singkat ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara dan saudari-saudari saya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang hadir di tempat ini, ayolah kita jaga semangat belajar agama. Kita pertahankan istiqomah kita untuk terus ngaji, ngaji dan ngaji. Karena orang yang berilmu, orang yang rajin mengaji itu sekali lagi hidupnya terarah, tujuannya pasti. Nah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tidak mundur ke belakang, tidak sesat jalan, tidak salah arah. Pasti mau dibawa kemana. Apalagi orang yang berilmu itu dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Dimuliakan dan dihormati oleh Allah Azza wa Jal dan seluruh makhluk-makhluknya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau menyebutkan sebuah kisah, dan itu kisah nyata yang kemudian dijadikan sebuah perumpamaan tentang sebuah kapal besar. Sebuah kapal besar, kapal penumpang. Penumpangnya dengan latar belakang dan profesi yang berbeda-beda. Kapal penumpang itu didominasi oleh para pedagang dan saudagar kaya raya. Pedagang dan saudagar kaya raya, pengusaha-pengusaha yang melakukan ekspor dan impor itu, perniagaan dan jual beli. Nah, kapal penumpang. Di antara mereka ada seorang ulama, ulama besar. Saat masih di daratan, saat masih di tengah lautan di atas kapal yang berlayar dengan normal dan tenang itu, ulama tersebut didiamkan. Yang lain sering berbagi cerita pengalaman pribadi masing-masing, cerita sana cerita sini. Tapi Allah kemudian menentukan kapal tersebut terkena badai. Nah, badai yang menerjang, kemudian kapal tersebut pecah dan karam. Masing-masing kan kemudian berusaha mencari selamat dengan apa yang ada. Pecahan-pecahan kayu kapal tersebut, atau menggunakan pelampung-pelampung yang lain. Berjuang, termasuk ulama tersebut. Sampai di daratan. Para penduduk di tempat itu mengenal betul siapa ulama tersebut. Dimuliakan, dihormati, diberikan baju dan pakaian, disiapkan rumah dan tempat tinggal, diberi makan dan minuman, diservis dan dilayani luar biasa. Sampai pun akan melanjutkan perjalanan, penduduk kampung tersebut menawarkan hadiah dan oleh-oleh apa yang Anda inginkan. Kami akan siapkan buat keluarga yang Anda tinggalkan. Luar biasa, dihormati banget. Tapi orang-orang kaya dan saudagar tadi, hartanya habis dan tenggelam. Siapa yang menghormati mereka? Siapa yang memuliakan mereka? Tidak ada yang kenal, sekalipun kenal. Apa upahnya nanti? Kan begitu. Maka orang yang berilmu itu dimuliakan Allah. Itu janji dari Allah Subhanahu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Dalam surat Al-Mujadilah. Allah menyatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, mengangkat derajatnya, kedudukannya. "Walladhina utul ilma darajat." Allah pun akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang-orang beriman secara umum. Ini firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka garis tegas yang ingin saya sampaikan pada kesempatan petang hari ini, sore ini, dalam nasihat ringkas dan singkat ini, ayo kita jaga semangat belajar agama. Ayo kita pertahankan istiqomah untuk thalabul ilmi dan ngaji. Naam. Sesibuk apapun kita, seberat apapun masalah yang dihadapi, berikan waktu khusus untuk belajar agama, mengkaji Al-Quran dan mengkaji hadith-hadith Nabi SAW, walaupun sedikit demi sedikit. Karena hanya dengan ilmu agama hidup kita akan tenteram dan bahagia. Hanya dengan ilmu agama kita akan hidup dalam cahaya. Hanya dengan ilmu agama kita akan sampai di tujuan akhir kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. sudah 5:30, kesempatannya untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan sholat maghrib. Nah, wallahu a'lam bishawab, cukup sekian. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah sholat maghrib nanti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illanta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.